lillah, dan rasa takutnya hanya kepada Allah. Wa raja'ahu lillah, dan memberikan harapannya hanya kepada Allah. Wa dhullahu lillah, dan ketundukannya hanya kepada Allah. Wa tawakkulahu 'ala Allah, kemudian tawakalnya juga hanya kepada Allah. Wasti'anatahu billah, lalu meminta pertolongannya pun hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waltija'ahu ila Allah, wastighatsatahu billah, wa qasdahu lillah. Ditambah lagi penyandaran dirinya hanya kepada Allah, dan istighosahnya pun hanya kepada Allah. Tujuannya hanya semata-mata untuk Allah. Muttabi'an li amrihi mutatalliban li mardatihi, mengikuti perintahnya dan mencari keridhaannya. Wa idza sa'ala sa'ala Allah, wa idza ista'ana ista'ana billah. Apabila meminta maka ia akan meminta kepada Allah, dan apabila meminta pertolongan maka hanya akan meminta pertolongan kepada Allah. Wa idza amila amila lillah, apabila beramal maka akan beramal hanya untuk Allah. Fahuwa lillah wa billah wa ma Allah, maka dia segala sesuatunya untuk Allah, karena Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ini akhir dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Jadi intinya, orang yang dinyatakan selamat dari syirik akbar adalah orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah, kecintaannya hanya kepada Allah, mengikuti perintahnya, dan selalu mencari ridha Allah. Segala sesuatunya dia jadikan untuk Allah, karena Allah dan kepada Allah. Lillah, billah, ma'allah. Qala wa hadha alladhi dhakarahu hadha al-imam fi ma'na hadhihi al-ayah huwa haqiqatu dinil Islam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, apa yang disebutkan tadi ini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkenaan dengan makna dari ayat yang ke-22 sampai 23 dari Quran surat As-Saba, dari Quran surat Saba, huwa haqiqatu dinil Islam, adalah merupakan hakikat daripada agama Islam. Kama qala ta'ala, dan itu persis seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Tidak ada yang lebih baik agamanya selain dari orang yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Allah. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah dengan sempurna. Wa huwa muhsinun, ditambah lagi dengan melakukan amal saleh sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, lalu mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan menjadikan, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Apa yang ada di Quran surat An-Nisa ayat 125 sebagai kesimpulan dari apa yang ada Di Quran surat Saba ayat 22 sampai 23. Jika kita ingin menjalankan agama dengan baik, maka salah satu petunjuknya adalah ada di Quran surat An-Nisa ayat 125. Di situ Allah menyebutkan bahwa orang yang paling baik agamanya adalah yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya secara utuh sempurna kepada Allah, sama dengan tauhid. Kemudian disertai dengan amal soleh. Ini sama dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, qala Abu Al-Abbas, berkata Abu Al-Abbas, yang dimaksud Syekhul Islam rahimahullah, nafallahu amma siwah kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun. Allah telah menafikan, telah meniadakan dari selainnya segala hal yang dijadikan tumpuan oleh kaum musyrikin. Seperti yang sudah lewat penjelasannya bersama kita, bahwa tidak ada satupun dari pelaku kesyirikan, melainkan ketika melakukan kesyirikan dia punya alasan. Namun semua alasan-alasannya itu sudah dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di Quran surat apa? Saba ayat 22 sampai 23. Naam. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakuna aunan lillah wa lam yabqa illa asy-syafa'ata. Allah Subhanahu wa taala meniadakan pada selainnya kerajaan. Artinya tidak ada yang memiliki kerajaan, tidak ada yang memiliki kekuasaan, tidak ada raja di atas raja kecuali Allah. Jadi Allah menafikan pada selainnya kerajaan. Au qistun minhu, atau satu bagian dari kerajaan. Au yakuna aunan lillah, Allah juga menafikan adanya penolong selain Allah. Walam yabqa illa syafa'ah, tidak tersisa kecuali syafaat. Fabayyana, lalu Allah menjelaskan, annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb, bahwa syafaat itu pun tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang telah mendapatkan izin dari Allah. Ya. Segala hal yang dijadikan tumpuan oleh kaum musyrikin sudah dimentahkan oleh Allah, dibantah satu persatu. Yang tersisa tinggal apa? Syafaat. Kaum musyrikin ketika beribadah kepada selain Allah, alasannya apa? Dalam rangka mendapatkan syafaat. Itu pun sudah dijelaskan oleh Allah bahwa syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali bagi siapa yang telah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, wa la yashfa'una illa liman irtadha. Mereka pihak-pihak yang akan dapat memberikan syafaat itu tidak akan dapat memberikan syafaatnya kecuali kepada orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuuna hiya muntafiyatun yawmal qiyamah. Maka syafaat yang diduga milik kaum musyrikin, hiya muntafiyatun yawmal qiyamah, syafaat itu ditiadakan oleh Allah pada hari kiamat. Kama nafaha Al-Quran, sebagaimana Al-Quran pun telah jelas nyata meniadakan syafaat tersebut. Wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وكل يسمع وصل توضع واشفع تشفع. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan annahu bahwasannya beliau ya'ti akan datang ke hadapan Allah fayasjud li rabbihi, lalu beliau akan sujud di hadapan Rabb-nya, wa yahmaduhu, dan beliau akan memuji Allah. La yabda'u bisyafa'ati awalan, beliau tidak akan langsung memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi sebelum itu ada proses. Sebelum Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya, maka Nabi terlebih dahulu akan menghadap siapa? Menghadap Allah. Dalam keadaan Nabi sujud, kemudian memuji Allah, ya. Thumma yuqalu lahu, kemudian barulah dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma, katakan, pasti ucapanmu didengar, wasal tuqa, mintalah, pasti permintaanmu akan dikabulkan, wasfa tusyaffa, dan berilah syafaat, niscaya engkau akan dapat memberi syafaat. Ini menggambarkan bahwa Nabi baru dapat memberikan syafaat kepada umatnya setelah ada izin dari siapa? Dari Allah. Jadi tidak serta-merta, tidak secara langsung. Ya, ada prosesnya. Ada izin terlebih dahulu dari Allah untuk memberikan syafaat. Nah. Wa qala Abu Hurairah lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man as'adun nas bi syafa'atika. Dulu sahabat Abu Hurairah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man as'adun nas bi syafa'atika, siapakah orang yang akan menjadi paling bahagia bi syafa'atika, dengan syafa'atmu. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat itu adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Betul-betul murni, ya, keluar dari dalam hatinya. Ini menandakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalau hanya sekedar diucapkan lewat lisan belumlah cukup, tapi harus betul-betul muncul dari dalam hati, ya. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idznillah. Maka syafaat tersebut hanyalah akan diberikan kepada ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas, ahlul tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak akan terjadi syafaat itu diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dicermati dari isi hadis tadi, ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi menjawab, yang paling bahagia akan mendapatkan syafaat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dalam keadaan tulus murni dari dalam hatinya. Ini seolah menjadi syarat. Seolah menjadi syarat, ya. Menjadi syarat bahwa jika seseorang ingin mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan berupa syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaratnya adalah menjadi ahli tauhid, menjadi orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengamalkannya, meyakininya. Nah, dan ini juga menjadi penjelas bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa haqiqatuhu. Kemudian kata Syekhul Islam, wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddal ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Wa haqiqatuhu, hakikatnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas, dialah Allah yang akan memberikan karunia kepada ahlul ikhlas, kepada orang-orang yang bertauhid. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adina lahu an yashfa'a. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka, kepada ahlul ikhlas, biwasitati, dengan perantara doanya orang-orang yang telah mendapatkan izin untuk memberinya syafaat. Liyukrimahu, dalam rangka memuliakannya. Wayana lal maqamal mahmud, dan agar dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Nah, kemudian kata Syaikhul Islam, fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an maka nafiha syirkun. Maka syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Syafaat yang mengandung unsur kesyirikan itu adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Ya. Walihada asbata asy-syafa'ah bi'iznihi fi mawadhi'. Oleh karena itu Allah menetapkan adanya syafaat dengan izinnya di beberapa tempat di dalam kitabnya yang mulia. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas. Dan Nabi pun sudah menjelaskan bahwasannya syafaat itu tidak akan ada kecuali bagi ahli tauhid dan ahlul ikhlas. Selesai perkataan atau nukilan dari Abul Abbas Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kemudian dalam Fathul Majid Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Abul Abbas tadi, ya. Beliau mengatakan qauluhu qala Abul Abbas. Dalam Kitabut Tauhid dikatakan qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas. Hadihi kunyatu Syaikhul Islam. Kunyatu Syaikhul Islam. Abul Abbas adalah kunyahnya Syaikhul Islam. Nama lengkapnya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani, Imamul Muslimin rahimahullah. Syekhul Islam kunyahnya Abul Abbas, nama lengkapnya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani. Nah, lebih dikenal dengan sebutan Syekhul Islam ibn Taimiyah, meskipun nama lengkapnya siapa? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Nah, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan setelah mengutip ulang perkataan Abu Abbas Syekhul Islam, beliau berkata qauluhu wa qala Abu Hurairah. Dari perkataan Abu Abbas Syekhul Islam ada kalimat qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. man as'adun nas bi syafa'atika ila akhirih, hingga akhir hadis. Hadzal haditsu, hadis ini, rawahu al-Bukhari wan Nasa'i an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Nama yang paling masyhurnya Abdurrahman bin Sakhr. Wa rawahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa fihi, di dalam hadis tersebut ya dikatakan, wa syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu. Syafa'atku, ada tambahan ya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa syafa'ati, kata Nabi, syafa'atku liman qala, hanyalah bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dalam keadaan ikhlas. Yusaddiqu qalbuhu lisanahu, yang mana hatinya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya. Nah, wa syahiduhu fi sahihi Muslim. Kemudian yang memperkuatnya juga hadis dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala qala Rasulullah, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Kata Rasulullah, setiap nabi memiliki doa yang diijabah. Setiap nabi memiliki doa yang diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Lalu setiap nabi ingin segera mendapatkan pengkabulan dari doanya. Sekali lagi, kata Rasulullah, setiap nabi memiliki doa yang diijabah. Dan setiap nabi ta'ajjala da'watahu, ingin segera mendapatkan pengkabulan dari doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku, kata Rasulullah, ikhtaba'tu da'wati, aku sembunyikan doaku. Beliau simpan doanya. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafa'at untuk umatku pada hari kiamat. Jadi kalau setiap nabi ingin segera melihat pengkabulan dari apa? Doanya. Kalau nabi tidak, nabi akhirkan, nabi sembunyikan, nabi simpan doanya, nanti sebagai apa? Syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Makanya pada hari kiamat itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat kepada seluruh manusia kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahiya na'ilatun insyaallah, man mata la yusyrik billahi syai'a. Maka syafaat itu akan diraih, akan dicapai, akan dicapai insyaallah, atas kehendak Allah, man mata la yusyrik billahi syai'a, oleh orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Fahiya na'ilatun, maka syafaat itu akan dapat diraih, dicapai, didapat atas kehendak Allah oleh orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, waqad saqa al-musannif rahimahullah kalama Syekhul Islam, kalama Syekhul Islam huna faqama maqama syarhi wat tafsir lima fi hadzal bab min al-ayat wa huwa kafin wafin bi tahqiq ma'al ijazi wallahu a'lam. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah telah memaparkan perkataan Syekhul Islam tadi di sini, ya. Maka perkataan Syekhul Islam itu sebagai penjelas dan tafsiran terhadap ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini. Maka apa yang dipaparkan oleh Syekhul Islam huwa kafin, sudah benar-benar cukup, ya, wafin, sempurna, menyeluruh, bitahqiq ma'al ijaz, ya, dengan kuat, ya, ma'al ijaz disertai ringkas. Wallahu a'lam. Qala wa qad 'arrafa al-ikhlas bi ta'rifin hasanin. Wa qad 'arrafa al-ikhlas bi ta'rifin hasanin. Fa qala al-ikhlasu mahabbatullah wahdah wa iradatu wajha. Kemudian beliau Musannif rahimahullah telah mendefinisikan kata ikhlas bita'rifin hasanin dengan definisi yang baik. Faqala, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan ikhlas adalah mahabbatullah wahdah, hanya memberikan kecintaan untuk Allah, wa iradatu wajha, dan hanya menginginkan keridhaan Allah. Ini ikhlas, hanya mencintai Allah dan hanya menginginkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi ma'na hadis Abi Hurairah. Berikutnya Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata, qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna hadis Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika, ya, man as'adun nas bi syafa'atika. Hadis itu, kata Ibnu al-Qayyim, ta'ammal hadzal hadis. Coba perhatikan hadis ini. Kaifa ja'ala a'dhamal asbab allati tunalu biha syafa'atuhu tajridu tauhid. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan sebab yang paling agung, yang dengan sebab itu syafaat dapat diperoleh, adalah tajridu tauhid, memurnikan tauhid. Jadi memurnikan tauhid ini menjadi sebab terbesar syafaat akan dapat diraih, syafaat akan dapat diperoleh, ya. Karena Nabi dalam hadis Abu Hurairah itu mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tulus, murni, lahir dari dalam hatinya. Ini sebagai sebuah isyarat tentang tajridut tauhid, memurnikan tauhid. Aksuma indal musyrikin anna syafa'ata tunalu bittikhadihim syufa'a wa ibadatihim wa muwalatihim. Aksu, dan ini berbeda, ma inggal musyrikin, dengan apa yang diyakini oleh kaum musyrikin, anna syafa'ata, bahwa menurut kaum musyrikin syafa'at itu dapat diraih, dapat diperoleh dengan ittikhadihim syufa'a wa ibadatihim wa muwalatihim, dengan mengambil ilah-ilah dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat. Ya. Jadi bertolak belakang apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diyakini oleh kaum musyrikin. Kalau Nabi menjelaskan bahwa syafaat itu hanya akan diperoleh, hanya akan didapat dengan memurnikan tauhid. Kalau orang-orang musyrikin justru meyakini bahwa syafaat itu dapat diperoleh dengan menjadikan sembahan-sembahan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Jadi timpang sekali ya perbedaannya. Nah, faqalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihim al-kadhib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutarbalikan ya apa yang menjadi sangkaan kaum musyrikin yang dusta. Nah, wa akhbaru anna sababa asy-syafa'ati tajridu tauhid. Dan Nabi menjelaskan bahwa sebab datangnya syafaat itu adalah dengan memurnikan tauhid. Fahina idzin biidznillah lisyafi'i an yashfa. Maka ketika itu biidznillah lisyafi'i an yashfa, dengan izin Allah pihak yang akan memberikan syafaat, an yashfa'a, dapat memberikan syafaat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.